Mitra Bisnis dalam tajuk Platform Presiden 2014 Bidang Ekonomi di web quickyangi.com, Quickyangi telah memaparkan, sistem ekonomi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia adalah sistem yang ditetapkan dalam pasal 33 UUD 45 asli sebelum amandemen. Menurutnya, amanat dari pasal 33 jelas mampu mengatasi problem dualistik ekonomi yang terjadi di tanah air maupun negara-negara penganut sistem liberal lainnya, serta menjamin terjadinya pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat di level atas maupun bawah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quickyangi. Baik Pak Quick, kemarin Bapak telah mencontohkan kesenjangan antara level atas dan bawah yang terjadi di Hong Kong dan sebagian tanah air kita. Nah, seperti apa pula perbandingan kemiskinan yang terjadi di tanah air jika dibandingkan dengan di Hong Kong? Betul, itu luar biasa miskinnya. Nah, tapi oke, kita jangan jauh-jauh, sekarang Jakarta. Kalau kita keluar dari Grand Indonesia, lalu yang mengelilingi itu kan masih banyak kampung, yang dulu disebut proyek Muhammad Husni Tamrin. Jadi dirapikan sedikit, itu tidak bisa, motor mungkin bisa, mobil tidak bisa, jalan kaki. Coba itu hanya walking distance, kira-kira 15 menit, 20 menit jalan kaki sampai, terutama kalau sudah mulai gelap, jalan di sana, lihat kiri kanan. Umum sekali tidak, akan tetapi beda antara yang makan dan yang menginap di hotel-hotel Grand Hyatt, Kempinski, macam-macam itu Mandarin dengan yang sekelilingnya saja sudah seperti itu. Sekarang yang lebih parah lagi adalah kalau kita ke airport, di jalan tol sebelah kanan menuju Priok maupun airport itu kan ruang kumuh semua yang di bantaran kali yang Priok tengah kuru-kuruan itu. Lebih parah lagi kalau kita melihat daerah penumpukan sampah yang terbesar. Bantar Gebang ya. Apa pantas di kota Jakarta masih? Ya, jadi tidak perlu jauh-jauh, kita bisa melihat itu. Jadi ini benar-benar dualistik ekonomi masih berlaku, bahkan sekarang semakin lama tidak-tidak di perpisahan di dalam kota juga sebenarnya itu. Tetapi semakin masuk, semakin parah. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa menciptakan trickle-down effect agar terjadi pemerataan ekonomi, Pak Kwi? Ya, itu jadi nomor satu ya, kita mesti mau mengakui bahwa sebetulnya ekonomi dikuasai oleh kartel dan monopoli. Untuk itu, sebetulnya jauh-jauh hari kan sudah diprediksi. Oleh karena itu, negara-negara yang maju welfare state itu mempunyai undang-undang anti-monopoli. Demikian Quickyangi. Benny Rahmadi, Pas FM.